Siapa yang layak untuk kita tinggikan? Yesus. Siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Saya mau di ujung kanan saya katakan, siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Di kiri saya katakan, siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Anda siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Anda mau katakan, Allah sumber kuatku? Haleluya. Maha mulia. Amin. Ayo, lebih semangat lagi. Yeah. kuasa Maha Mulia. Kau bertahta, Tuhan, Engkau lihat kami, Tuhan. Engkau lihat anak-anakmu ini, Tuhan. Maha selamanya. Berikan kemuliaanmu bagi Tuhan. Tepukkan tanganmu. Nyatakan betapa agungnya Tuhan kita. Yesus, Yesus, haleluya. Lebih lagi, terus, terus muliakan Dia. Haleluya. Amin. Siapa Tuhan kita? Yesus. Siapa Tuhan kita? Yesus. Berikan tepuk tangan lagi. Wuh, Yesus Engkau sungguh baik. Mari saat ini, saya undang setiap saudara yang begitu penuh dengan sukacita yang luar biasa. Dari kanan saya sampai ke kiri saya, ada sukacita yang terus menggebu-gebu. Amin. Dan tanpa disuruh pun semuanya duduk. Karena semuanya siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, untuk menyembah Tuhan lagi, amin. Sekarang saya mengundang, Tuhan kita dahsyat, betul? Siapa yang katakan Tuhan kita tidak luar biasa? Siapa yang katakan Tuhan kita sungguh luar biasa? Nah, tangan-tangan ini siap untuk memuliakan nama Tuhan dengan kesaksian mereka, amin. Ayo, mari saya undang saudara-saudaraku, om, tante, yang mau berani bersaksi, entah itu hal sekecil apapun. Ayo nyatakan kebaikan Tuhan. Tak ada. Silakan sahabat saya Maria, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya sudah lama tidak beri kesaksian. Saya sudah berada di JSM sudah 1,5 tahun. Dan saya rasakan proses yang sangat luar biasa Tuhan berikan pada saya dari awal sampai sekarang saya bisa berada di sini. Dan dulu saya seperti cacing kepanasan yang kalau diajak pergi gereja pasti saya lari ngacir atau berikan 1001 macam alasan. Tapi sekarang puji Tuhan saya mungkin maksudnya dengan kesadaran sendiri lihat waktu saya langsung jalan ke gereja tanpa disuruh, tanpa dipanggil lagi seperti dulu. Dulu juga saya tidak sabaran sekali, saya lakukan semua dengan emosi, tapi sekarang semenjak berada dalam JSM dengan teman-teman, terutama korsel saya yang dengan setia menasihati, memberikan firman-firman. ya Tuhan, tapi melalui korsel saya yang dengan sabarnya, setiap hari ingat kok PP, ingat kok apa, walaupun dulu saya bilang, korsel itu berkicau, ingat kok PP, berkicau misalnya, tapi saya sadar bahwa lewat teman-teman semua, Tuhan bimbing saya, tuntun saya untuk mau memuji dan memuliakan Dia. Selain itu juga, saya baru-baru dari Manado, di situ saya ada ikut misa hariannya di Manado, khususnya di Karmel. Di situ juga saya lebih diuji kesabaran saya karena udah sama di gereja sini, semua dicancang bicaranya. Kalau di Karmel itu pelan sekali. Kemuliaan kan biasa kalau kita di sini Salam Maria Penuh Rahmat dicancang di sana. Salam Maria Penuh Rahmat. Pokoknya dieja satu-satu. Di situ saya bilang, "Aduh, saya terus terang waktu hari pertama saya di Karmel, maksudnya ikut misa di Karmel, saya sudah bilang Adi saya mau angkat pantatku dari sini lamanya nih pastor bicara suster bicara menyanyi saja lama sekali tapi Tapi di situ selama berapa hari tadi saya diuji kesabaranku untuk bisa tetap duduk diam dan tenang dalam rumah Tuhan dan menikmati nikmatnya kasih Tuhan yang Dia berikan pada saya. Dan tahun lalu juga saya mau memberikan betapa luar biasanya Tuhan. Tahun lalu itu YSF saya mau sekali ikut. Saya sudah daftar tapi enggak tahu kenapa, maksudnya saya sakit dan dalam doaku juga di situ ternyata saya mengetahui bahwa di situ saya berdoa dengan meminta, maksudnya doa yang salah, karena saya minta sebelum Tuhan saya mau sekali ke Surabaya, tapi tahun ini saya sakit dan saya juga berdoa, dan itu tiket, maksudnya tiket juga saya Ardi kasih tahu sama saya 800 pulang pergi, tapi setelah saya telepon saya cek ke Garuda 500 lebih, bahkan saya minta sama mbaknya, mbak tolong dicekkan dulu, siapa tahu ada yang murah. Tapi setiap hari saya cek, bukannya tambah tuh, bukannya saya dapat yang murah, justru tambah naik, bahkan mendekati untuk pulang pergi itu sudah mendekati hampir 1,5. Jadi saya bilang, aduh bagaimana ini, kayaknya memang saya tidak, kayaknya tidak tahu antara jadi dengan tidak, kalau sampai 1,5 begitu mahal saya mungkin tidak bisa. Tapi saya bawa dalam doa, saya bilang, Tuhan kalau memang kehendakmu saya pergi ke Surabaya mengikuti YSF ini, pasti kau memberikan jalan terbaik bagi saya. Dan puji Tuhan, Ardi menelpon, dia bilang, saya bookingkan mau kau saja yang 800, kau mau Ji? Saya bilang, oh iya, kau bookingkan mas saja, kau berkat yang luar biasa, yang kau kabar gembira, kau berkat betul-betul yang kau berikan sama saya. Jadi di situ saya sungguh kagum sama Tuhan, kerja Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya sangat senang sekali dan beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan tak pernah melihat entah itu kecil ataupun besar, tapi ada proses yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidup kita. Saya mengundang siapa lagi yang memberikan kesaksiannya. Kita muliakan Tuhan dengan kesaksian kita. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Baik, kalau begitu saya memberikan kesaksian satu. Baru-baru ini saudara sepupu saya dengan usia yang sama dengan saya, 26 tahun, baru dipanggil Tuhan. Dan di situ sebenarnya sangat jujur, saya sangat terpukul. Saya katakan, Tuhan, dia masih sangat muda, Tuhan. Saya besar bersama dia, masih banyak hal yang dia mau kerjakan. Anaknya masih kecil, belum genap 1 tahun. Kenapa Tuhan, engkau harus panggil dia? Di situ sempat saya tidak bisa terima. Setelah saya berdoa pun, ternyata saya belum bisa dengan 100% menyerahkan, merelakan. Tapi waktu hari terakhir dia mau dikebumikan, di situ sempat saya bertanya, Tuhan, saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau berhenti bertanya, tetapi rasanya sulit, Tuhan. Di situ saya bertemu satu keluarga yang tidak pernah saya ketemu sebelumnya, ternyata akhirnya dia katakan, Yoko, kita keluarga. Di situ saya sempat sharing sama dia. Dan tiba-tiba terucap satu kata pada saya. Saya katakan, Tante, sebenarnya saya tidak bisa terima, tapi saya melihat satu dengan hidupnya yang begitu singkat. Jujur dia berasal dari keluarga Konghucu, bukan Buddha, tapi Konghucu yang biasa ke Kelenteng. Tapi kenapa Tuhan harus membuat dia bertemu dan menikah dengan seorang pria yang kenal Tuhan Yesus, yang dari akhirnya dia setiap minggu pergi ke gereja, dia kenal Tuhan Yesus, dan akhirnya adik-adiknya pun, bahkan keponakannya pun yang Muslim, diajak ke gereja. Terus saya katakan lagi, Tante, mungkin Tuhan punya rencana. Dia pakai saudara sepupu saya ini untuk bisa memulihkan keluarganya. Tapi bagaimana caranya Tante saya bisa untuk terima satu saudara saya yang paling dekat ini untuk pergi? Terus tiba-tiba kemudian datang pendeta untuk ibadah pelepasan. Dan di situ tiba-tiba pendeta itu katakan seperti ini. Mungkin kita sedih, mungkin kita merasa kehilangan. Tapi kita berani enggak sekarang katakan, Tuhan, saya mau mengikuti rancangan-Mu, saya mau mengikuti rencana-Mu, dan saya mau berhenti bertanya. Di situ saya sempat terpukul, saya bilang, Tuhan, sulit untuk saya. Kemudian lagi dia angkat satu pujian, dan dalam pujian itu dia menyanyikan lagu Bapa Surgawi, dan di akhir-akhir lagu itu ada kata-kata, indah rancangan-Mu. Dan di situ saya langsung menangis. Saya menangis, memang saya sedih, tapi di situ saya menangis karena apa? Saya menangis dengan Tuhan, ternyata kok ajar lagi saya satu hal untuk bisa menerima keadaan yang tidak bisa saya terima. Dan di situ luar biasa, ternyata Tuhan cukupkan luar biasa. Setelah saya pulang, saya sharing dengan keluarganya. Dan ternyata memang Tuhan itu baik begitu ya. Karena mungkin saya tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam keluarga itu, tapi setelah keluarga itu bercerita, mereka katakan apa pada saya? Yoko, memang dia sudah pergi, tapi dia memberikan sukacita. Kalau dia tidak ada, mungkin saya tidak kenal Tuhan Yesus. Karena terus terang dia, orang tuanya sudah duluan pergi, keluarganya broken home, saudara-saudaranya terlibat masalah, tapi di situ yang membuat saya menjadi kuat untuk bisa melayani lagi pada hari ini, karena kebetulan waktu hari Sabtu dia dikebumikan. Di situ dia katakan saudara-saudaranya itu yang baru kenal Tuhan dan sudah dibaptis, puji Tuhan. Mereka katakan kalau dia tidak hadir dalam keluarga kami dan Tuhan tidak berencana lewat dia, kami tidak akan kenal Tuhan. Dan di situ saya bisa lihat, ya Tuhan, rencana-Mu indah. Karena akhirnya Tuhan, segala apa yang saya lewati, kami bersedih, tapi satu nama yang terus menerus kami ucapkan, Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih ada yang mau berikan kesaksian? Ya, silakan. Sudah lewat kemarin. Sekali salam. Yang saya mau bagikan sebenarnya ini baru tadi siang dan mengenai dengan HSADR dan mengenai tempat. Kemarin baru ketemu dengan satu ibu yang namanya Ibu Nur Hayati. Dia seorang ibu yang mempunyai tempat yang akan kita pakai nanti untuk penginapan di Malino, namanya di Wisnur, namanya penginapan Wisnur. Dan kemarin nego harga dan ternyata sekian, dan puji Tuhan dia ceritakan, jelaskan mengapa harus nominalnya, saya sebutkan saja 150, dia nego 145.000, dan akhirnya dia bilang, bisa kurang lagi sedikit Bu? Dia bilang, enggak bisa, udah harus bayar listrik, bayar tenaga kerja dan lain. Dan puji Tuhannya tadi kita rapat dan akhirnya kita sebenarnya agak berat untuk biaya dan lain-lain. Dan sebenarnya dia sudah telepon sementara rapat, dia sudah menelpon saya, tapi saya tidak mengangkat karena rapat sedang berjalan. Dan setelah rapat saya angkat dan dia bicara begini, dipanggil saya, dia panggil setiap anak muda yang datang kepadanya, nak, iya nak, ini ibu yang datang yang kemarin gitu. Ibu yang, oh iya Bu, kenapa Bu? Dia bilang, ternyata saya sejak itu kita pulang, saya lihat kalender, ternyata bulan 8 itu pas dengan bulan puasa, dan kebetulan ibu ini muslim, pas bulan puasa. Dan dia terus bilang, iya, saya pikir bagaimana kalau bagusnya saya bisa sedikit bersedekah. Dan memang itu orang, kalau kita tahu teman kita, saudara kita, seorang muslim yang pas bulan puasa, mereka akan memberikan sedikit sedekahnya untuk setiap orang-orang yang membutuhkan. Dan dia berpikir sedemikian, dan bagaimana kita tahu kita sama-sama cari Tuhan. Dibilang tujuannya sama, tapi mungkin jalannya yang berbeda. Jadi mungkin saya berikan, saya terima tawaran harganya kemarin gitu. Dia bilang, ya untuk sumbangan, untuk kalian, dan lain-lain. Jadi satu yang saya bagikan bahwa sungguh luar biasa gitu ya. Meskipun kita Bapa begitu mengetahui akan kebutuhan kita. Bapa begitu sebelum kita minta, dan rencananya kemarin memang rencananya tadi saya mau ke tempatnya itu ibu besok untuk nego lagi. Sebelum saya minta, Tuhan sudah memberikannya, dan dia bilang saya sungguh bersuka cita dan saya sungguh terberkati, kita semua sungguh terberkati. Dan saya melihat seorang yang mungkin tidak seiman yang sungguh luar biasa gitu ya, dari seorang ibu itu yang membagikan setiap apa yang dia punya, apa meskipun bukan dalam bentuk materi dan lain-lain, itu satu hal. Dan juga puji Tuhan, juga kemarin saya bertambah berkat 1 tahun lagi. Saya bersyukur sekali dapat begitu banyak doa-doa dari teman-teman. Dan juga sebenarnya kemarin banyaklah hal yang saya dapat berteman dari teman-teman yang lain dari komunitas, dan bisa disebutkan satu-satu, terlalu banyak. Dan satu hal, kemarin saya mencoba untuk melamar satu tempat kerja yang lain untuk mencari pengalaman yang baru. Bukan yang itu dulu. Anggap pikiran mangga. Melamar satu tempat kerja yang baru. Jadi mencari pengalaman yang baru, mencari hal yang baru lagi di satu tempat yang baru dibuka, akan dibuka. Dan puji Tuhan, saya sebenarnya sebelum-sebelumnya sempat enggak ya, karena jamnya dari jam 12 siang sampai jam 3 siang. Dan pikirku tempat kerjaku itu sangat-sangat sibuk dalam waktu jam-jam segitu. Dan puji Tuhannya semua dibukakan jalan, saya bisa sempat melamaran kerja ke sana. Dan akhirnya dia bilang tunggu 2 minggu untuk panggilan berikutnya. Dan tadi pagi, atau tiba-tiba dia telepon di rumah, bukan di handphone tapi di rumah, dia bilang kalau bisa besok untuk progresnya kembali. Bilang wow, luar biasa gini. Maksudnya saya yakin itu suatu rancangan Tuhan yang luar biasa, dan berkat doa-doa dari teman-teman dan juga yang sungguh luar biasa. Dan saya yakin itu adalah jalan Tuhan, dan meskipun masih panjang, tapi saya yakin itu satu jalan dari Tuhan. Dan semoga tolong lagi doanya, dan terima kasih untuk semua. Thank you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya, lebih lagi. Shalom. Puji Tuhan. Saya sebenarnya ada dekat naik ke sini. Yang terutama, yang pertama yang saya mau sharingkan buat kebaikan Tuhan, ada satu hal yang memang sudah berapa lama saya mau naik, tapi kayaknya udah ada ini hari kayaknya Tuhan bilang kamu naik, kamu naik. Jadi kebetulan ini ada satu hal yang memang saya buat Tuhan ini. Jadi berapa lama memang saya punya keadaan memang agak susah, mungkin dari 2 tahun lalu sampai sekarang. Memang agak sempit gimana gitu posisi saya. Kadang-kadang semua terbebani ke saya gitu. Walaupun dari keluarga saya, bapak saya juga ikut terlibat semua, tapi ini saya yang kayaknya sebagai peranan di dalam. Jadi saya selamanya berdoa, Tuhan, apa yang rencana kamu buat saya? Kalau memang Tuhan punya rencana, buatkan saya yang terbaik buat saya. Jadi saya selamanya, dulu selama saya masih berkarir itu, saya kayaknya orangnya agak suka marah, suka bentak apa semua gitu dalam keluarga saya. Jadi semua selama saya mendengar Tuhan, walaupun bagaimana emosi saya keluar itu, sekarang udah tidak ada lagi. Mungkin ada papa saya, mama saya bisa minta maaf sama dia. Tapi syukur sampai satu tahun ini saya sudah tidak ada lagi hal-hal yang begitu. Kayaknya puji Tuhan, memang Tuhan yang memberkati saya untuk jadi orang yang jalan yang baik. Dan terutama dalam pekerjaan saya, memang dalam hal itu semua rintangan yang saya hadapi itu memang agak susah. Dari semua peserta apa itu kayaknya agak susah pekerjaan saya, walaupun dari kondisi keuangan apa semua itu agak susah. Jadi saya coba belajar dari tahun kemarin, saya kayaknya sabarkan diri. Tuhan, saya berserah dengan kamu. Kau memang mengenai pekerjaan saya yang ada yang hal yang tidak benar atau gimana, mungkin semua kesalahan saya. Tapi selamanya ada pekerjaan saya gitu, saya selamanya ngotot. Waktu berapa yang lama itu, selamanya kalau ada sasaran yang saya mau kerja, saya tidak dapat, saya pasti marah. Terutama pasti ngomongnya ke istri saya, Feng, saya tidak ngamal ini, saya ngomel, sampai saya ngomel. Tapi selama tahun kemarin ini, saya ini selama yang kamu sabar, kamu hadapi dengan baik. Jadi selamanya ini saya sudah fokus. Jadi sesuatu pekerjaan, kalau saya tidak dapat atau gimana, saya berserah kepada Tuhan. Syukur-syukur berapa tahun ini tahun agak sepi, tapi puji Tuhan, memang pekerjaan saya itu agak sudah mulai lancar. Walaupun orang agak sepi semua, saya semua sudah lancar gitu istilahnya. Jadi terutama juga mengenai orang-orang saya selama ini tertekan. Wah, ini saya punya pembayaran gaji apa semua terbenda-benda. Puji Tuhan, satu tahun ini walaupun saya punya gaji tersendak semua, tapi puji Tuhan itu tidak pernah pergi dari saya. Walaupun dia tidak terima gaji, dia masih mengharap ke saya. Itu yang saya puji Tuhan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bisa melihat bagaimana Tuhan memproses. Dia berproses dari setiap pribadi kita dalam setiap bentuk pergumulan. Nah, saat ini satu hal, mari kita belajar untuk percaya kepada Dia. Apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau pergumulkan, belajar satu hal, belajar percaya. Karena pada akhirnya Tuhan sungguh memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Ada jawaban yang baik yang Tuhan berikan. Mari saat ini kita siapkan hati kita, tundukkan kepala. Kita mau katakan, Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Aku mau percaya kepada-Mu, Tuhan. Sebagaimanapun keadaanku saat ini, aku tahu kadang mustahil, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau, Tuhan. Berkatiku. percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau dahsyat Tuhan, aku mau percaya Tuhan pada rancanganmu. Aku mau percaya Tuhan, Kau pulihkanku, Kau jawab seru doaku. Aku percaya Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku percaya Tuhan, I believe in you God. Ku percaya Tuhan, ku percaya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kudus, kami sembah Kau. Terima kasih untuk lawatan-Mu, Allah Roh Kudus. Ramanata makasih karena tasih karena hadirat-Mu Tuhan begitu indah. Engkau telah berkata-kata. Engkau telah meneguhkan kami, Tuhan. Hati kami siap, Tuhan. Hati kami siap untuk Engkau tabur, Tuhan. Pandang setiap daripada kami. Berfirmanlah, Tuhan, saat ini. Berfirmanlah, Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Kak Pakis. Pakai dia Tuhan, biarlah sabdamu berkata-kata melalui dia untuk meneguhkan kami, untuk memulihkan kami, untuk menyelamatkan kami. Hibur hati kami dengan firmanmu Tuhan, kami siap. Allah Roh Kudus, jamah kami agar kami saat ini tenang untuk mendengarkan firmanmu. Agar kami bisa fokus untuk mendengarkan Engkau ya Bapa. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang. Syukur kepada Allah. Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik, hari ini saya membawakan satu tema yang saya kasih judul Adventure with God atau berpetualang bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian, kitab Kejadian. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Kita baca bersama karena cuma 4 ayat. Sudah ketemu? Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Oke. Kita baca bersama. Abram dipanggil Allah. 3 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Anda mendengar kata, buat terutama buat anak muda, Anda mendengar kata adventure, apa yang Anda bayangkan? Atau buat mereka yang seusia saya ke atas, yang lebih senior, kalau Anda mendengar kata petualang, berpetualang, apa yang Anda bayangkan? Ketika Anda mendengar kata adventure atau berpetualang, apa yang Anda bayangkan? Hah? Hutan, apalagi? Gunung, binatang, gurun, apalagi? Susah, susah. Seru, apalagi? Dingin, apalagi? Ada lagi? Hah? Pengalaman, ya. Apa yang Anda sebutkan semua benar, ya. Saya sangat ingat ketika pertama kali waktu saya kuliah di Bina Nusantara, kita ada namanya Bible Camp. Ya, di ikut nggak di Bible Camp? Ikut. Waktu kita tahu ada Bible Camp baru daftar, baru bulan pertama, kemudian ada promosi, ada Bible Camp. Wah, dan kita tahu dari Bina Nusantara peserta datang dari berbagai daerah. Wah kita udah seru, kita udah bikin kelompok, udah cari-cari teman dan segala macam. Kasih tahu ada 4 hari 3 malam ada bercamping dan segala macam. Wah, kita sudah bayangkan, wah kita mau camping, kita susun kelompok, kita susun jadwal meskipun cowok-cowok, jadwal makan, hari ini makan apa, makan pagi apa, siang apa, sore malam makan apa, kita akan ngapain segala macam, kita sudah pikirin. Wah, ketika kita mendengar adventure, kita ikut Bible Camp, wah rasanya seru, rasanya rame, ini camping pertama kali, apalagi sama-sama anak-anak mahasiswa, wah ada cewek-ceweknya lagi, pasti seru, ya pasti menegangkan, pasti wah fun, ya. Apalagi kita dikasih tahu bahwa nanti kita akan berangkat pakai trontonnya ABRI, wah rasanya keren banget, saya dari Pontianak, dari daerah, pertama kali ke Jakarta, terus sampai di sana camping, wah rasanya seru, ya. Akhirnya ketika kita udah siapin semua, kita udah bagi tugas segala macam, pergi belanja dan sebagainya, akhirnya pada hari H kita berangkat. Nah, waktu berangkat kita naik tronton ABRI. Wah, rasanya keren banget. Karena biasanya kalau Anda naik mobil, apalagi di Syahdan itu macetnya minta ampun. Tapi kalau ada tronton ABRI, semua minggir. Oh, kita yang jalan. Sampai di tol pun semua yang lain minggir, kita yang jalan. Wah, rasanya keren banget. Begitu sampai di sana, sampai di tempat, wah kita lihat padang luas. Wah, rasanya seru ya, karena di Jakarta sumpek, segala macam gak enak. Wah, sampai di sana alamnya seger, udaranya seger, enak segala macam. Kemudian kita dikasih tugas bangun tenda. Wah, semua gak ada pengalaman, semua bangun tenda, mulai gali-gali ini tuh segala macam. Tiba-tiba lagi seru-serunya, tiba-tiba tes, duar, hujan. Wah, kita kebingungan, udah kehujanan segala macam, kita usaha dan sebagainya, belum pernah bikin tenda dan sebagainya. Akhirnya kita kehujanan. Terus malam hari itu kita kehujanan, kedinginan, kelaparan, terus tendanya belum jadi, kita semua meringkuk di dalam tenda, terus semua mulai berpikir, kita ngapain ya di sini ya? Kita ngapain sih? Bukankah lebih enak kita ada di rumah, kalau lagi hujan-hujan kayak begini di rumah, santai, nonton bola, wah kan sekarang kan lagi zaman bola kan, lagi nonton bola, makan snack dan segala macam, alangkah indahnya, kita ngapain ada di sini? Ngapain susah-susah, capek-capek dan segala macam? Sudah itu besok paginya, pagi-pagi jam 5 sudah bangun. Jam 5 sudah bangun, kita ada yang pagi-pagi udah bangun masak. Wah, kita pikir kita udah siapin. Makan pagi Indomie. Wah, itu menu nomor 1 anak kos. Makan pagi Indomie. Wah, rasanya itu makanan paling enak buat anak kos. Tapi waktu masak Indomie jam 5 pagi dingin-dingin, Anda tahu apa yang terjadi? Jangankan masak Indomie, akhirnya mateng aja nunggu matengnya lama. Gak mateng-mateng. Yang terjadi akhirnya kita makan Indomie mentah. Karena matang-matang. Udah itu pagi-pagi kita pergi, mau pergi ke WC. Sorry, yang WC yang ada tempatnya itu cuma khusus buat cewek. Yang cowok di sungai. Wah. Udah dingin-dingin pergi ke sungai, sikat gigi. Lagi sikat gigi, tiba-tiba ada yang lewat. Yang warna kuning ya. Ini kurang ajar nih siapa di atas ya. Saudara, Saudara, kenapa saya ceritakan begini ya? Karena seringkali ketika kita berpikir tentang adventure, kita pengalaman, seringkali kita berpikir tentang hal yang enak, hal yang indah, wah bakal seru akan ini, itu dan segala macam. Tapi seringkali dalam hidup kita, apa yang kita rencanakan dengan apa yang terjadi seringkali berbeda. Benar? Seringkali kita tidak siap, kita sudah bikin, wah kayaknya kalau jalan-jalan, camping ini, itu, wah kita udah bawa ini, bawa itu. Kalau orang Indonesia, kalau pergi ke luar negeri, satu hal yang harus dibawa, apa? Lombok, sambel. Jadi kalau saya keluar negeri, orang luar negeri kalau udah lihat ada orang lain begitu keluar sambel, oh, Indonesian. Udah tahu ya orang Indonesia. Orang Indonesia kalau tour itu cuma ada 3 ing. Tahu enggak? Pertama, shopping. Coba. Kalau orang luar negeri datang ke Indonesia cari museum ya kan? Cari apa? Orang Indonesia suruh museum, dimarah-marahin. Shopping ya apa ibu-ibu kan? Pertama shopping, yang kedua eating, makan ya, cari makan di mana, cari makan di mana. Yang ketiga kencing. coba kalau Anda ikut tour ya, tour luar negeri kalau orang Indonesia sudah tahu cuma 3 hal. Kalau orang Indonesia kalau tiga halnya tidak terpenuhi bisa marah-marah, tapi kalau 3 halnya terpenuhi mereka senang ya, pulang dengan senang, kasih tipsnya gede katanya. Oke, kita kembali kepada Abraham. Ketika Tuhan panggil Abraham, ya, Tuhan katakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu kemana? Kemana? Kemana? Di mana itu? Enggak tahu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, di mana? Enggak tahu. Padahal kalau Anda baca ayat keempat, pada saat Abraham dipanggil, dia berumur 75 tahun. Kebayang gak Anda kalau Anda umur 75 tahun, Anda disuruh pergi ke suatu tempat, dan Anda tidak tahu kemana, cuma Tuhan bilang ke negeri yang akan kutunjukkan, terus Anda pergi bersama dengan sanak saudara. Pada saat itu, sebenarnya kondisi Abraham, dia sudah mapan, dia sudah cukup kaya dan segala macam, dia tuan tanah besar. Ya iyalah, zaman dulu gak banyak-banyak, dia mau tunjuk tanah seberapa gede pun itu punya dia. Ya orang, manusianya masih sedikit, dia mau saya mau tanah seberapa ratus hektar silakan ya. Sebenarnya kondisi Abraham sudah mapan, sudah enak, sudah nyaman. Tapi satu hal yang kurang dari Abraham adalah dia belum punya anak. Ya, dia belum punya anak. Dan ketika dia Tuhan panggil dia usianya 75 tahun. Ketika kondisi 75 tahun dia pergi, dia tidak tahu apapun. Ketika Tuhan katakan ke negeri yang dia pun tidak tahu, enggak punya bayangan, dia hanya percaya dan dia pergi. Dan sepanjang perjalanan Tuhan berbicara kepada Abraham, dan ketika malam hari Tuhan bilang, coba lihat bintang-bintang di langit, sebegitu banyaknya anak-anakmu. Coba lihat pasir di laut, begitu banyaknya anakmu. Tapi Anda tahu umur berapa Abraham baru punya anak? 100. Abraham dipanggil umur 75, dia baru punya anak umur 100, 25 tahun. Saudara, ketika lo saudara berbicara atau saudara mendengar Tuhan berbicara kepada Anda, anakku, aku akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi luar biasa dahsyat. Itu terjadi kapan? Besok. Kalau bisa hari ini. Kalau bisa segera, benar atau tidak? Ketika Anda mendengar Tuhan, oh, aku akan memakai engkau secara dahsyat dan luar biasa. Anda pikir, wah sekarang. Aku akan memberkati engkau, engkau menjadi kaya. Wah besok ya Tuhan, saya kaya. Kita berpikir sebentar lagi. Ya. Dan satu hal yang luar biasa adalah, kita coba buka kejadian 21, kejadian 21, saya ingin buka buat Anda, itu Ishak lahir, ya Ishak lahir ayat yang kelima, kejadian 21 ayat kelima, dikatakan bahwa, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Sekarang kita coba buka ke kejadian 22, ya, kejadian 22. Judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji, oke. Okay? Saya akan bacakan karena cukup panjang, Anda ikutin saja. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah baginya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, ketika dulu saya baca ini, cerita ini, buat saya ini cerita yang bagus, cerita yang indah. Tetapi hal itu menjadi sangat berbeda ketika saya mulai punya anak. Ya, ketika saya mulai punya anak, apalagi anak saya sekarang 8 bulan, ya, Sophie. Apalagi kemarin dia sakit panas tinggi, sampai 40 derajat. 3 hari sampai 40 derajat. Kata orang, ya, kata orang-orang tua yang sudah punya anak pasti tahu, kalau sudah 40 derajat itu bahaya, itu bisa step. Ya. Saya punya teman di Singapura, ya, waktu dia kecil, sekitar usia 2 tahun, dia sakit step 40 derajat, itu step sampai akhirnya dia cacat. Sampai hari ini dia sudah usia 20-an masih cacat. Waktu saya lihat anak saya sayang sama anak saya begitu mencintai anak saya. Waktu lihat dia sakit aja, rasanya begitu susah, rasanya begitu... Kita sampai begadang 3 hari gak bisa tidur, karena kelihatannya begitu susah. Kita udah pergi ke dokter, dokter bilang, oh gak apa-apa, kalau panas dikompres aja. Rasanya kalau ke dokter ngomong tuh enak bener ya. Gak pernah ngerasain gimana rasanya dan sebagainya. Tapi sebagai orang tua, saya berbicara pada orang tua tahu persis. Anda yang masih muda, Anda akan tahu nanti. Ya, kalau udah punya anak, ingat-ingat ya, ingat-ingat apa kata saya, Anda akan ingat. Ya. Nah waktu... punya anak rasanya begitu susah, begitu waktu dia sakit rasanya, Tuhan kalau boleh jangan dia yang sakit, saya yang sakit aja. Dia sedikit, wah rengek, nangis, gak bisa ngomong, segala macam susah. Ketika anak saya mulai sakit, saya mulai mengerti tentang perikop ini. Saudara bayangkan, kalau saudara adalah Abraham, saudara menantikan seorang anak dan Tuhan baru kasih itu selama 25 tahun. Ya. Saya punya teman, kebetulan orang Makassar juga, dia sudah married sekitar 7 tahun, sampai hari ini gak punya anak, sudah cari kemana-mana, ini itu, dan sudah berobat dan segala macam. 7 tahun belum punya anak rasanya susah. Bayangkan dengan Abraham, 25 tahun dia punya anak, dan setelah dia punya anak, anaknya sudah cukup besar, tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu kepadaku. Kalau itu yang terjadi dengan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Gak rela. Nggak ya, kalau saya bilang salah dengar. Mungkin itu halusinasi. Mungkin saya kan punya 1001 alasan tuh kayak nggak mungkin. Nggak mungkin, Tuhan yang janji loh. Berapa kali kalau Anda baca, coba lihat bintang di langit, ada sebegitu banyak anakmu. Coba lihat pasir, ada begitu banyak anak-anakmu. Tuhan sudah 100 tahun baru kasih satu, gimana mau ada bintang di langit? Benar nggak? Itu janji Tuhan. Tuhan bilang bintang di langit 100 udah umur 100 baru satu. Terus sekarang udah baru mulai gede, saya lagi senang-senangnya, tiba-tiba Tuhan persembahkan. Mungkin saya salah dengar. Wah, minta doa lagi yang lain. Kan kalau kita kan minta doa lagi, benar gak sih? Minta konfirmasi, minta tanda, minta ini, minta itu. Tapi Abraham, makanya dia bisa jadi bapak orang beriman. Ya, karena Pak, Anda bayangkan di zaman Abraham, itu bukan zaman kayak kita, ada orang kesaksian dan segala macam. Di zaman Abraham belum ada, belum ada orang yang sangat percaya dan sebagainya. Abraham tidak punya dasar, kalau Anda baca di Ibrani, Abraham tidak punya dasar untuk percaya, tapi dia tetap percaya. Ya. Dia gak punya contoh, dia gak punya model, dia gak punya pembimbing rohani, gak ada pembicara yang kasih tahu dia, dia gak punya siapapun. Dia percaya. Itu namanya iman, ya. Dan setelah 25 tahun dia sudah sedang menikmati Ishak, anaknya yang tunggal satu-satunya, Tuhan suruh persembahkan. Tapi yang luar biasa dari Abraham, dia sungguh-sungguh, dia membelah kayu bakar, dia persiapkan segalanya, dan dia ajak dua bujangnya atau pembantunya untuk pergi ke Gunung Moria mempersembahkan Abraham. Satu hal yang lebih luar biasa buat saya adalah, ketika udah perjalanan 3 hari, bayangkan kalau Anda orang tua, Anda tahu persis anak Anda yang akan dikorbankan. Selama 3 hari Anda berjalan, Anda mikir, ya, ini anak saya mau dikorbankan, benar gak sih? Jangan-jangan saya salah dengar, jangan-jangan ini gak benar nih, ini saya mesti cari, segala macam pasti itu akan terjadi. Apalagi setelah mereka meninggalkan bujangnya, ketika dia meminta, Anda dengar tadi, dia meminta Ishak untuk memangku kayu, kemudian dia bawa api dan segala macam, mereka berdua naik ke atas, dan apalagi pada saat itu Ishak anaknya itu bertanya, Bapak, katanya kita ingin mempersembahkan korban. Sekarang sudah ada kayu bakar, sudah ada api, ada pisau, semuanya sudah tersedia. Bapak, mana korbannya? Anda kebayang gak? Apakah Anda terbayang seperti Bapak? Nah, kamu yang papa korbankan. Gila. Gak mungkin. Benar gak? Gak mungkin. Anak satu-satunya. Dan itu miris, tahu gak? Anda tahu gak? Miris. Karena Anda tahu persis ini yang mau dikorbankan. Dan anak ini yang bertanya, pa mana korbannya? Dan bapaknya tahu sendiri kalau anak itu yang akan dikorbankan. Tapi luar biasa Abraham. Abraham beriman, dia percaya Tuhan akan menyediakan. Dia tidak tahu apapun, dia sendiri tidak mengerti, tapi dia beriman, dia katakan Tuhan akan menyediakan. Dan itu belum selesai. Saudara, kadang-kadang kita pikir, kalau kita sudah ngomong satu hal, kita iman, kita percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, sudah selesai. Belum, saudara. Ya. Seringkali kita berpikir seperti itu, sudah selesai semua, belum. Ketika sudah siap, Abraham mempersiapkan mesbah, siapin kayu bakar, segala macam, hal yang lebih menyakitkan adalah, dia ambil Ishak, dia ikat Ishak. Saya yakin Ishak pasti berontak. Papa, papa mau ngapain? Ini mau main apa, papa? Ya. Ini mau ngapa-ngapain? Papa, kita main itu aja, apa petak umpet aja, papa yang sembunyi deh, ya. Tapi dia diikat kemudian dia ditaruh. Saya yakin apalagi ketika Abraham keluarin pisau, itu Ishak luka batin. Pasti luka batin. Kebayang enggak? Dia tidak akan pernah kebayang papa saya yang begitu saya cintai, saya hormati, saya hargai, tiba-tiba keluarin pisau mau bunuh saya. Dan Abraham sungguh-sungguh lakukan, dia ambil pisau, dan dia sungguh-sungguh mau persembahkan. Saudara, puji Tuhan, kalau terlambat sedikit, habis sudah ceritanya. Pada saat-saat detik-detik terakhir ketika Abraham sungguh-sungguh mau persembahkan, saat itulah Tuhan berkata melalui malaikat, Abraham, Abraham, berhenti. Aku tahu sekarang. Saudara, kenapa saya mau sampaikan ini? Yang pertama, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Ya, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Sering kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita boleh punya planning, kita boleh punya rencana, kita boleh punya apapun, tapi seringkali bukan itu yang terjadi. Amin. Kita berpikir, Tuhan habis ini saya mau begini. Dan kita seringkali berpikir bahwa kalau Anda sudah melayani Tuhan, Anda sudah di dalam Tuhan, Anda percaya menerima berkat dan segala macam, kita berpikir bahwa itu yang akan terjadi dan kita ya dan amin. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tapi seringkali firman Tuhan katakan setinggi langit di atas bumi, begitu besar bedanya. Rancanganku di atas rancangan. Seperti tadi kesaksian saudari kita. Dia tidak mengerti Tuhan, mengapa Tuhan ambil. Dia sudah begitu baik, dia sudah ikut Tuhan dan segala macam. Tetapi seringkali kita tidak bisa melihat hal itu. Karena Tuhan melihat dari atas, Tuhan melihat semuanya. Kita cuma bisa melihat yang terbatas yang bisa kita lihat. Sebatas tembok, sebatas apapun. Tapi Tuhan melihat dari atas, Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu yang terbaik. Perjalanan dalam Tuhan, yang pertama, kita butuh iman. Ya. Seperti Abraham, kita mengikuti Tuhan, satu hal yang penting yang harus kita pelajari bahwa bad things happen to good people. Ada hal-hal yang jelek, hal-hal masalah-masalah itu bisa terjadi terhadap orang-orang yang baik. Saudara, kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan, tidak berarti bahwa saudara tidak ada masalah. Tidak berarti saudara akan terbebas dari apapun, tidak berarti. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selamanya biru, tidak semuanya jalan akan tenang, aman. Tuhan tidak pernah menjanjikan. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya. Tuhan menjanjikan kekuatan, Tuhan menjanjikan damai sejahtera, Tuhan menjanjikan jalan keluar ketika tidak ada jalan, Tuhan menjanjikan penghiburan, tetapi masalah, problem itu selalu akan ada. Ya. Siapapun Anda, bahkan yang seringkali terjadi, kadang-kadang semakin Anda dekat sama Tuhan, banyak yang sering tanya sama saya, kok atau apapun, kok kenapa semakin ikut Tuhan semakin banyak masalah? Karena kita semakin dekat sama Tuhan, enggak dekat sama Tuhan aja banyak masalah, semakin dekat tambah masalah, karena iblis ikut campur tangan. Ya. Ketika kita enggak ikut Tuhan, iblis tenang-tenang aja, punya masalah ya udah masalah. Begitu Anda ikut dengan Tuhan, iblis campur tangan, masalah tambah banyak. Ya. Tetapi kita dengan bersama dengan Tuhan, kita ada penghiburan, kita ada kekuatan, kita ada sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Ya. Kita boleh punya planning, boleh punya rencana, tapi semua bergantung sama Tuhan. Saya dulu juga punya planning, ya, ini kesaksian buat anak-anak muda. Ya. Saya dulu punya planning, saya mau married umur 30 tahun. Wah, sudah direncanakan, selambat-lambatnya umur 30 tahun. Saya mulai punya pacar umur 27. Wah. Kata orang, wah ini pasangan yang sangat serasi, karena dia pemain keyboard, saya WL. Wah. Kita pelayanan kemana-mana berdua. Orang bilang, wah ini Robert Leanya Katolik. Ya. Kalau yang sekarang sudah enggak tahu ya, yang zaman tahun 90-an itu Robert Lea itu dulu sangat terkenal ya, di mereka gereja Betani bikin lagu dan segala macam. Kita pelayanan kemana-mana rasanya wah sudah cocok. Waktu saya usia 28, wah mulai cari-cari rumah. Wah, mulai punya planning itu dan segala macam. 29 kita putus. Terus saya bilang, Tuhan, deadline-nya umur 30 nih Tuhan. Saya cari-cari kemana-mana, enggak dapat. Umur 31 berusaha cari lagi, enggak dapat. 32 cari lagi, enggak dapat. 33 mati bersama Yesus. Disalibkan sudah. Ya sudah deh Tuhan, enggak dapat ya sudah terserah Tuhan, ya. Puji Tuhan, Yesus cuma matinya 3 hari. Kalau maksudnya matinya kelamaan, bangkitnya lebih lama, ya. Jadi akhirnya ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saya bersedia apapun yang Tuhan mau, saya serahkan pada Tuhan. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu ya, kemarin ada teman tim saya datang ke saya konseling, "Ko, ini saya baru putus pacar. Ko, saya dikhianatin," ya. Dia cerita panjang, "Ko, saya udah pacaran 4 tahun. Kita udah serius kita ini, tiba-tiba ternyata dia suka sama yang lain. Ini salah saya apa, Ko?" segala macam. Setelah sekian lama konseling, dia bilang begini, "Ya, Ko, mungkin ini waktunya Tuhan." Ya, kan kita sering orang Kristen, orang Katolik, orang karismatis selalu bilang kan, ini tunggu waktunya Tuhan. Saya cuma ngomong begini, teman, saudara, waktunya Tuhan kamu gak pernah tahu. Tuhan punya waktu selamanya, kamu bisa nunggu gak selamanya? Terus dia bilang, dia diem, jadi gimana kok? Benar gak? Tuhan gak punya masalah dengan waktu, Tuhan itu dari Alfa dan Omega, dia selama-lamanya. Anda gak punya waktu selama, kita manusia terbatas dengan waktu. Kita harus, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menunggu waktunya Tuhan, kita tidak menunggu secara pasif. Oke, tidak do nothing, gak ngapa-ngapain, ya udah tunggu aja waktunya Tuhan. Enggak, itu yang seringkali banyak salah dan menjadi jebakan bagi orang-orang karismatik. Menunggu waktunya Tuhan adalah kita menunggu tapi kita aktif, kita proaktif. Kita melakukan, karena gini, Tuhan akan memberkati kita, tapi Tuhan menunggu apakah kita siap diberkati atau tidak. Saya banyak berdoa buat anak muda, kadang-kadang mereka berdoa minta pekerjaan. Tapi seringkali yang terjadi begitu dapat pekerjaan lupa sama Tuhan. Atau mereka berdoa Tuhan minta pasangan, seringkali udah dapat pasangan lupa sama Tuhan. Karena udah sibuk pacaran, sibuk dengan kerjaan dan segala macam. Seringkali itu membuat sebenarnya Anda tidak siap diberkati Tuhan. Tidak siap ketika berkat itu datang. Seringkali kita tidak sanggup untuk menerima berkat itu. Karena Tuhan sebenarnya, Tuhan pengen memberi yang terbaik. Tuhan ingin memberkati Anda secara luar biasa. Tapi daya tampungnya cuma segini. Kalau Anda misalnya contoh, Anda punya daya tampung sebesar ini, misalnya sebesar gelas, berapapun air yang dicurahkan untuk Tuhan berkati, seberapa banyak yang Anda dapatkan? Cuma segelas. Anda taruh gelas ini di bawah air terjun, begitu derasnya, seberapa lama pun Anda berdiri di bawah air terjun itu, Anda cuma akan dapat segelas. Kalau Anda ingin diberkati besar, Anda harus mempersiapkan tempat yang lebih besar. Amin. Kalau Anda bawa ember, Anda bawa ember, Anda minta diberkati, seberapa besar Anda akan dapat berkatnya? Seember. Kalau Anda bawa satu tong yang sangat besar, Anda bawa seberapa banyak Anda dapat? Sebesar itu. Karena berkat Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan berkat. Berkat Tuhan melimpah. Masalahnya adalah seringkali kita datang sama Tuhan, gak bawa apa-apa, cuma bawa tangan Tuhan, minta berkat. Cuma segini yang Anda dapatkan. Saudara, kalau Anda bilang tunggu waktunya Tuhan, seberapa lama pun Anda menunggu, 5 tahun, 10 tahun, ya sebegitu yang Anda dapatkan. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, sementara Anda menunggu, siapkan tempat yang lebih besar. Sehingga ketika Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkatnya, Anda terima semakin besar. Amin. Apa yang harus Anda siapkan? Yang pertama, diri Anda. Karakter Anda. Saya banyak baca buku bahkan bukan buku rohani ya, tentang sukses, tentang kekayaan dan segala macam ya. Satu hal yang selalu ada, satu pesan yang sama dari mereka adalah bahwa seringkali kesuksesan, kekayaan itu bukan soal uang ya. Mereka banyak bicara kesuksesan, kekayaan bukan soal uang, tetapi soal mental ya. Banyak orang enggak punya mental orang kaya. Jadi berapapun uang yang dia dapat akan selesai, akan habis. Mereka bahkan di Amerika bikin survei, ada pengemis jalanan ya, pengemis jalanan diambil, udah di apa, dipotong rambutnya, dibersihin, dikasih ini segala macam, dikasih bisnis, setahun dua tahun kemudian bisnisnya hilang. Dia akan kembali jadi orang miskin. Karena kenapa? Masalahnya dia enggak punya mental orang kaya. Dia enggak punya mental kesuksesan. Demikian juga kita dalam hal rohani, kita seringkali bukan Tuhan tidak mau memberkati, kita enggak punya mental diberkati Tuhan. Kita lebih sering komplain, lebih sering melihat hal-hal yang gak enak, gak nyaman dan segala macam. Dan itu yang kita fokuskan. Padahal Tuhan ingin memberi kita berkat, rahmat, kasih, segala macam yang melimpah bagi kita. Amin. Jadi yang pertama, kalau Anda ingin diberkati, siapkan hati Anda. Ya. Kalau Anda ingin berkat yang semakin besar, siapkan hati Anda, siapkan diri Anda. Ingat bahwa Tuhan tidak punya masalah dengan berkat, Anda yang punya masalah. Apakah Anda siap? Ketika Tuhan memberkati, apakah Anda menjadi sombong? Ya. Apakah Anda menjadi sombong? Kalau Anda menjadi sombong, Tuhan juga enggak mau. Saudara, saya sayang sama anak saya dan saya mau yang terbaik buat anak saya. Anak saya mau main apapun, saya akan kasih. Tapi kalau dia sudah main sesuatu yang tajam, anak saya sekarang lagi giginya mulai tumbuh, apapun dimasukin ke mulut. Ya. Semua dimasukin ke mulut. Tapi saya sebagai bapak, kalau dia masukin sesuatu yang tajam, sesuatu yang berbahaya, pasti saya larang. Dia mau nangis bagaimanapun, pasti saya larang. Karena saya tahu itu tidak baik. Demikian Bapa kita di surga. Tuhan mau kasih kita yang terbaik, tapi kalau Tuhan tahu bahwa itu tidak baik bagi kita, kita pikir itu buat kesenangan, buat kenyamanan, tapi Tuhan tahu persis tidak baik buat kita, Tuhan tidak akan pernah kasih. Bagaimanapun Anda merengek, Anda menangis, segala macam, Tuhan gak pernah kasih, karena Tuhan mau memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Jadi siapkan diri kita, siapkan, kalau kita siap diberkati, siapkan karakter kita. Bertumbuh di dalamnya, persiapkan segala sesuatu di mana Anda ingin diberkati. Contoh, saya kasih tahu anak muda pengen cari pasangan, pasangan yang terbaik. Wah, kan pasangan Tuhan, saya pengen pasangan yang cantik, pinter, kaya, wah kan, anak orang, segala macam. Saya cuma bilang, lu ngaca dulu. Karena kenapa? Anda mengharapkan yang terbaik, Anda pikir dia tidak mengharapkan yang terbaik dari Anda. Benar enggak? Saya kemarin ketemu sama teman, ya, sama satu teman, kita udah akrab, ya, udah akrab. Dia orangnya gemuk, ya, agak pendek, sebenarnya di bawah standar lah, ya. Saya ngomong di padahal teman ya, di bawah standar. Dia dapat istri pinter, cakep, ya, pernah jadi cover girl lagi majalah, terus anak orang kaya. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama dia, sama cewek ini, waktu pertama kali saya ngobrol sama suaminya, dia bilang, oh iya dikis, puji Tuhan, ini mukjizat saya bisa dapetin dia. Yang ngejar dia ini itu segala macam, tapi puji Tuhan saya bisa dapetin dia. Terus waktu dia lagi pergi ke WC, saya ngobrol sama istrinya. Terus gimana kamu hidupnya? Iya, buat dia mukjizat, buat saya musibah. Benar kan? Buat dia mukjizat, buat saya musibah. Dia. Saudara, ketika saya pulang, saya merenung. Ya. Karena akrab kita bercanda, tapi waktu pulang saya merenung, benar juga ya. Kalau Anda ingin mengharapkan yang terbaik, coba Anda pikirkan pasangan itu juga ingin yang terbaik dari Anda. Kalau Anda ingin yang terbaik dari dia, coba ngaca dulu ya. Ngaca dulu siapa diri Anda. Karena Tuhan memberikan sebenarnya pasangan itu sepadan. Ya. Pasangan itu sepadan, artinya sama seimbang. Ya. Tidak terlalu jauh bedanya. Ya. Kalau Anda tidak seimbang, satu pasti akan menarik, dan yang di bawah itu akan menarik Anda, akhirnya Anda akan terhilang. Tapi kalau Anda sepadan, itu jalannya enak, jalannya smooth. Anda akan merasakan luar biasa. Saya menyadari bahwa kenapa akhirnya saya baru menikah di usia 35. Saya bersyukur karena akhirnya saya mendapatkan yang terbaik. Tapi kenapa sebelum saya mendapatkan yang terbaik, Tuhan memproses saya sekian tahun. Dan ketika Tuhan memproses saya tahu sekarang saya bisa menjadi jauh lebih baik daripada dulu. Belum yang terbaik, tapi karena kita semua ada proses, hidup adalah perjalanan, tapi saya tahu saya sudah jauh lebih baik. Dan pasangan saya, kita sebenarnya sudah ketemu, kita sudah saling suka dari tahun 2005. Ya. Tetapi kenapa kita enggak jadi? Benar itu karena waktunya Tuhan, tapi karena sebenarnya kita sendiri, kita berdua belum siap. Dia pengen cepat-cepat merit karena sudah mendekati umur 30, tanggal merah. Ya. Udah on sale, sale ya. Sale lagi sale, siapapun ya. Kan cewek-cewek kan udah, kalau udah 30 kan siapa aja deh ya kan. Tapi waktu itu entah kenapa gak jadi, karena kita merasa ada sesuatu yang gak klop ya. Kita sama-sama pelayanan, dia ketua PD. Kita sama-sama, tapi ada sesuatu yang kita merasa gak klop, akhirnya kita gak jadi ya. Akhirnya tapi setelah 2 tahun, setelah saya pergi Filipina dan selama saya banyak diproses, saya pulang, saya menjadi jauh lebih baik. Dan ketika saya melihat dia jauh lebih baik. Dan ketika kita jalan, semua indah pada waktunya ya. Cie. So sweet ya. Oke, kita kembali kepada Abraham ya. Abraham ketika dia berjalan dalam Tuhan, dia adalah bapak orang beriman. Dia percaya dan tindakannya itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Iman Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Hal kedua, hal yang penting ketika kita berjalan dalam Tuhan adalah pengharapan. Ya. Saya mencari banyak istilah tentang pengharapan, sulit, tetapi saya menemukan satu kata arti pengharapan adalah kita terus berharap dan terus percaya kepada dia ketika situasi, kondisi apapun tidak memungkinkan buat kita percaya. Contoh seperti saudari kita yang tadi kesaksian. Ketika melihat saudara sepupunya meninggal, tidak ada alasan buat dia terus berharap. Tapi orang yang kehilangan pengharapan, sebenarnya sudah kehilangan hidupnya. Ya. Karena kalau orang, Anda pernah lihat orang yang gak punya harapan? Ya sudah deh, nasib gue begitu. Anda mau motivasi dengan cara apapun, ya nasib gue udah begitu. Engkong gue begitu, papa gue begitu, ya gue begitu. Ya. Udah gak ada harapan. Orang yang tidak punya harapan udah gak punya semangat hidup. Dan kalau orang gak punya semangat hidup, gak punya hidup. Hidup dalam bahasa Inggris artinya spirit. Ya. Hidup dalam bahasa Inggris spirit. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Roh itu definisinya adalah spirit. Kalau Anda kehilangan roh Anda, maka Anda cuma seperti mayat yang berjalan. Ya. Anda gak punya semangat. Itu yang disebut sebagai pengharapan. Jadi ketika pengharapan, terutama ketika masa-masa susah, masa-masa sulit, ada pergumulan, ada masalah segala macam, hal yang tidak boleh pernah hilang dalam diri Anda adalah pengharapan. Coba kasih tahu kiri dan kanan. Terus berharap pada Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Katakan, jangan pernah kehilangan pengharapan. Apapun kondisinya ya saudara, apapun kondisinya, apapun kondisi dalam hidup Anda, apa yang Anda hadapi dan segala macam, ingat satu hal, ya ingat satu hal, jangan pernah kehilangan pengharapan. Ya, jangan pernah kehilangan pengharapan. Saya baca sebuah buku dari John Maxwell, dia ketika dia belajar terbang, naik pesawat terbang, dia naik pesawat terbang, waktu itu dia diajarin ya naik pesawat terbang. Nah waktu tiba-tiba dalam penerbangan, tiba-tiba bukan speedometer tapi arah penunjuknya itu mati. Ya, ketika petunjuknya mati, dia kebingungan. Terus dia tanya pilot, terus gimana caranya? Bagaimana saya bisa tahu bahwa ini pesawat akan tetap ke atas, bukan turun ke bawah? Ya. Pilotnya bilang gampang. Selama kalau kamu tidak melihat ada tanah, berarti kita sedang ke atas. Kalau kamu selalu melihat ke langit, berarti kita ke atas. Kalau Anda sudah mulai lihat tanah, nah itu kita berarti kita sedang menukik. Sebenarnya pesannya sama. Selama pandangan kita tetap menuju kepada atas, kita akan berjalan ke atas. Kalau kita sudah mulai sering lihat ke bawah, sadar atau tidak sadar, kita akan menuju ke bawah. Dan kalau ke bawah mulai kehancuran, kita komplain ini itu dan segala, makin lama makin lama kita akan membawa. Ketika ada problem masalah, kalau kita selalu mengarahkan pandangan kita ke atas kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita down, kita jatuh, kita apapun, kalau kita terus memandang ke atas, maka kecenderungannya kita akan terus-menerus naik ke atas, bukanlah ke bawah. Amin. Jadi hal yang kedua yang kita butuhkan di dalam adventure, berjalan bersama dengan Tuhan adalah pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Satu ungkapan yang sangat baik, yang saya suka adalah iman adalah ketika kita bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Kita bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Kasih adalah kita membuat Tuhan yang tidak kelihatan itu terlihat di dalam diri kita. Orang lain bisa melihat Tuhan di dalam diri kita, dan itu adalah kasih. Kasih bukanlah soal teori dan segala macam, tapi soal hal yang real, hal yang nyata di mana Anda bisa tunjukkan. Saudara, saya bisa bicara panjang dan lebar soal kasih, tapi itu akan menjadi sebuah teori kalau Anda tidak mengalaminya. Karena pada akhirnya Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah dalam dia. Kasih bukanlah satu teori yang muluk-muluk dan segala macam. Kasih adalah perbuatan yang simpel, yang sederhana. Ketika orang lain, seperti saya senang dengan kesaksian tadi, ya, ketika Ibu Haji, ya, dia beda agama, beda segala, tapi ketika dia melakukan kasih, ya, ada Allah di dalam dirinya. Orang melihat kebaikan, ada Tuhan di dalam dirinya, meskipun dia beda agama. Apalagi di Jakarta, saya tinggal di daerah Kelapa Gading, itu ada yang tahu tentang Buddha Suci, ya, Buddha Suci yang punya TV Daiya, ya. II saya demen banget. Ya. Nah, di Kelapa Gading itu yang punya Sumarekon itu sangat fanatik dalam tanda kutip, sangat melakukan tentang ajaran Buddha Suci dan segala macam. Dan saudara, satu hal yang saya lihat, saya tidak ngomong soal agama dan segala, satu hal yang saya lihat adalah betapa luar biasanya pekerjaan mereka. Mereka yang ikut di dalamnya itu banyak kan bos-bos, ya, yang bos-bos yang punya perusahaan ini, punya perusahaan itu. Mereka ikut kegiatan sosial, pergi pungut sampah, bersihin sampah, bangun rumah buat orang miskin dan segala macam. Dan saya bilang, ya, mereka pemimpin mereka namanya Master Cheng Yen, ya, ada di Taiwan, sampai hari ini gak pernah keluar negeri katanya. Tapi apa yang selalu diajarkan adalah tentang kasih. Satu hal yang saya lihat adalah, saudara, mereka tidak banyak khotbah, tidak banyak ngomong soal agama dan segala macam, tapi apa yang mereka lakukan itu kelihatan real. Saya belajar banyak ini dari Mother Teresa. Mother Teresa tidak banyak ngomong segala macam, tapi apa yang dia lakukan adalah real. Dan satu hal yang saya lihat adalah, ketika Mother Teresa meninggal, kalau Anda ingin melihat seseorang, kualitas hidup seseorang, gampang. Lihatlah ketika dia saat dia meninggal, bagaimana keadaan orang-orang di sana. Kalau orang-orang di sana bilang, syukurin lu meninggal ya. Berarti Anda tahu siapa dia. Tapi kalau orang di sana bilang, aduh ini orang baik, ini orang luar biasa, saya diberkati, seperti ada kesaksian. Kita satu keluarga kita diberkati karena dia, Anda tahu siapa diri orang itu. Ya. Karena pada saat-saat itu, karena seringkali gini, begitu selama kita hidup, seringkali yang dilihat orang itu kejelekan kita, benar enggak? Begitu orangnya seseorang meninggal, yang dilihat, oh tuh baik, ya, itu orang tuh baik sekali, dia begini, ya begitu, oh baru ketahuan. Ya. Nah, kalau Anda melihat seseorang, ketika Mother Teresa meninggal, dunia menangisi. Kepala-kepala negara semua datang, dan semua orang bilang, kita kehilangan seorang santa. Seorang santa yang hidup di zaman yang hancur berantakan. Saudara, itu adalah kasih, yaitu membuat Tuhan terlihat di dalam diri kita. Orang kalau ketemu Anda, kalau mereka bisa bilang puji Tuhan, berarti mereka melihat Tuhan dalam hidup Anda. Tapi kalau mereka enggak ngomong puji Tuhan, malah ngomong sebel, nyebelin segala macam, hati-hati, bahaya. Oke? Jadi saudara, jam berapa nih sekarang? Enggak punya jam soalnya. Oke. Saudara, kesimpulan akhir, bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan. Seringkali kita udah punya planning A, planning B, pengen ini, pengen itu, dan segala macam. Seringkali itu tidak terjadi. Hal yang sangat penting adalah perjalanan itu, Anda tidak perlu membawa apapun, yang paling penting adalah Anda bawa Tuhan. Karena seringkali yang terjadi adalah banyak hal yang Anda rencanakan tidak terjadi. Banyak hal yang justru Anda tidak rencanakan dan Anda serahkan pada Tuhan, Anda akan melihat justru luar biasa. Ya. Satu hal yang juga saya belajar adalah Tuhan itu suka surprise. Ya. Tuhan suka bercanda. Ya. Dan bercandanya Tuhan kadang-kadang suka aneh-aneh. Ya. Tapi ketika Anda lihat kembali, Anda akan lihat luar biasa. Anda akan melihat indah. Ya. Jadi siapkan diri Anda untuk menghadapi segala sesuatu. Anda boleh punya planning dan segala macam, jangan lupa setiap planning itu kembali serahkan pada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan kau tahu yang terbaik, dan saya mengharapkan yang terbaik. Dan ketika Anda mengharapkan yang terbaik, Anda mempersiapkan yang terbaik. Dan ketika Anda menunggu waktunya Tuhan, Anda tidak menunggu secara pasif, tapi Anda menunggu secara aktif, Anda memperbaiki diri, menjadi yang terbaik, sehingga ketika Anda menjadi yang terbaik, Tuhan pasti akan memberi Anda yang terbaik. Amin. Dan di dalam perjalanan Anda, tiga hal yang perlu Anda bawa, iman, pengharapan, dan kasih. Iman adalah saat kita bisa melihat kepada Tuhan, kasih adalah membuat Tuhan terlihat dalam diri kita, dan penghubung antara iman dan kasih adalah pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan, teruslah berharap pada Tuhan, dan Tuhan katakan, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya bisa minta pemain musik. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami karena Engkau Bapa yang sempurna. Tuhan, jika kami manusia sebagai orang tua, kami ingin memberi yang terbaik kepada anak kami. Kami selalu berusaha yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami yang rapuh, kami yang berdosa, kami yang tidak ada apa-apanya. Kami selalu mengharap memberi yang terbaik. Apalagi Engkau Bapa di surga. Engkau Bapa yang sempurna. Engkau pasti yang memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan, bukakan hati kami. Ketika di saat-saat dalam perjalanan hidup kami, kami tidak melihat ada kebaikan. Kami sering merasa ada keraguan. Apalagi saat-saat kami mengalami pergumulan, permasalahan. Kami merasa Tuhan Kau begitu jauh. Tuhan, mari nyatakan kasih. Nyatakan cintamu. Bahwa Engkau adalah Bapa yang sempurna. Engkau adalah Bapa yang kekal bagi kami. Dan Engkau pasti memberi kami yang terbaik di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan, kami buka hati kepada-Mu. Dan kami saat ini mau menerima kasih, menerima cinta, menerima berkat. Yang sempurna terima darimu Tuhan, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku Tuhan, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku Tuhan. aku Tuhan. Panggil dia Bapa, Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kasih yang sempurna. Mari bayangkan kita menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Mari terima kasih yang sempurna dari Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Kebaikanku hanya karena kasih Tuhan. Kau memulihkan aku Tuhan. Kau pulihkan aku. Layakkan aku. Layakkan aku. Panggil dia Bapa, Bapa. Kau beri Tuhan. Kau beri aku bintang. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan, kau beri yang kami pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa. Biarkan musik mengalun dengan lembut saat ini. Mari saudara, kita merenungkan kata demi kata dari lagu. Mari kita juga refleksikan tentang hidup kita selama ini. Apa yang telah kita jalani dalam hidup. Saudara, jika saudara berusia 20-an, sepanjang 20 tahun saudara sudah berjalan. Kalau saudara berusia 30-40, sepanjang itu saudara sudah berjalan dalam Tuhan. Apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan? Apakah kadang-kadang Anda merasa Tuhan begitu jauh? Apakah saat ini Anda merasa seperti Abraham yang sedang diuji Tuhan? Sesuatu yang sangat berharga Tuhan minta daripada dan kita berkata, Tuhan boleh minta yang lain, tapi Tuhan jangan yang ini. Apa yang saudara hadapi saat ini? Seringkali itu merupakan satu ujian. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan kalau Anda tahan uji, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih melimpah lagi kepada Anda. Saudara, dalam kondisi apapun saat hidup kita adalah sebuah perjalanan. dan kita belum selesai sampai Tuhan panggil kita. Selama kita ada di dunia ini, berarti ada hal yang harus kita perbaiki. Ada hal yang perlu terus-menerus kita perlu bertumbuh di dalam. Dan biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari saat ini kita sungguh buka hati kita. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Tuhan, apa yang kurang? Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami perbaiki? Tuhan, di mana luka-luka hati kami? Mari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuh. Tuhan, mana yang kami masih simpan? Yang tidak kami mau berikan seperti Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang paling berharga dan satu-satunya. Ajar kami seperti Abraham untuk boleh menyerahkan segala-galanya bagi Engkau. Tuhan, Santa Teresa dari Avila katakan, solo Dios basta, God alone is enough, hanya Tuhan saja cukup. Tuhan, apakah kami bisa berkata hanya Tuhan cukup dalam hidup kami? Apakah kami berpegang dengan harta kami? Apakah kami berpegang dengan duniawi kami, bisnis kami, keluarga kami, apapun Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berserah kepada-Mu. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan pasti mau yang terbaik. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kami. Jika selama ini kami belum menerima yang terbaik dari Engkau, Tuhan, karena Engkau tahu bahwa kami belum siap menerima berkat itu. Kami tahu Tuhan mau memberi yang terbaik dan Tuhan menunggu kami siap. Tuhan, siapkan hidup kami, siapkan diri kami, sehingga ketika kami siap, kami mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau naikkan pujian dan kita beriman. Kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Kasih yang sempurna kita terima dari Tuhan. Saat kita mencari, kita mendapat. Kita mengetuk, Tuhan bukakan pintu. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kau beri yang kami minta, Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Mari mengetuk pintu hati Tuhan. Mari ketuk pintu hati Tuhan. Tuhan yang bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna bagi kami. Yes Lord, takkan Kau biarkan Tuhan, aku melangkah sendiri. Kau selalu ada, imani saudara. Kau selalu ada, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Sekali lagi mari katakan, Kau beri yang kami pinta. Kau beri yang ku pinta. Ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu Bapa yang Kau selalu ada Sebab kau Bapa yang Katakan sekali lagi, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Skara la la la la la la la la la la la la la. Kira ra ra ra ra ra ra. Skara la la la la la la la la la la. Skara la la la la la la la la la. Kira ra ra la la la la la la. Tuhan, nama mau berdoa bagi anak-anakmu di tempat. Tuhan, mari jamah anak-anakmu pribadi, lepas pribadi di tempat. Tuhan, hamba berdoa biar tidak ada satupun yang lepas daripada jamahan. Bahkan bayi dalam kandungan, Tuhan jamah, Tuhan. Mari Tuhan jamah, Engkau yang tahu siapa diri kami. Engkau yang tahu pergumulan kami. Engkau yang tahu perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau tidak menjanjikan langit yang biru. Tapi Engkau menjanjikan penghiburan. Engkau menjanjikan kekuatan. Engkau menjanjikan penyertaan-Mu, Tuhan. Beri kami penghiburan-Mu. Beri kami kekuatan. Beri kami segala yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup kami saat. Syaralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Mari Allah Roh Kudus jamah. Allah Roh Kudus jamah Tuhan. Syaralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Syara la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Syara da da da da da da da da da da da da da da. Syara la la la la la. Syara da da da da. Syara da da da da da da da. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan. Sungguh biar tidak ada satu pun yang lepas daripada jamah. Biar saat ini yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang ragu-ragu bertanya, mari Tuhan kau buka dan Tuhan memberi jawaban bagi hidup mereka. Yang butuh penghiburan, mari Tuhan hibur. Yang kering Tuhan, mari segarkan kembali dengan air kehidupan. Tuhan hamba berdoa bahkan sampai bayi dalam kandungan Tuhan jamah. Biar mereka boleh jadi bayi yang terbaik untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hamba punya banyak keterbatasan dalam kata-kata, dalam penyampaian firman. Tuhan hamba berdoa biar Roh Kudusmu yang terus berbicara dalam hati anak-anakmu, Roh Kudusmu yang terus berkata-kata dalam hati anak-anak. Dan Tuhan sebentar lagi hamba akan berhenti berbicara. Hamba berdoa Roh Kudusmu tidak pernah berhenti berbicara dalam hati anak-anak. Roh Kudusmu yang terus memegang hidup kami dengan tangan kananmu yang memberi kami kemenangan. Biar kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain yang lebih tinggi. Biar kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain yang lebih tinggi. Sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Tuhan, kami mau klaim janjimu Tuhan. Meskipun 1,000 orang rebah di sisi kiri kami. Berlaksa-laksa di sebelah kanan kami. Itu tidak akan pernah menimpa kami. Karena Engkau adalah batu karang kami yang teguh. Kota benteng keselamatan kami. Engkau yang mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Engkau yang memberkati secara kelimpahan. Berkat dan rahmat adalah bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau pasti memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi namamu saja. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan berkat. Puji Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Amin. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Yang menjamah kita tidak mengenal entah kita tua ataupun muda, tapi pasti Tuhan telah cukupkan apa yang kita butuhkan saat ini. Amin. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita memperdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang barusan kami dengarkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kiranya dapat mengajarkan kami Tuhan untuk iman, pengharapan dan kasih kami Tuhan, agar kami juga dapat mengetahui setiap rancangan-rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga satu minggu ini Tuhan, dan biarlah Tuhan kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu. Biarlah Engkau yang biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu, dan biarlah apa yang kami berikan kepada-Mu itu dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin. Sungguh indah kasih Tuhan, melampaui segala akal budi kita. Dia cukupkan kebutuhan kita, dan saat ini kita kembali mau bernyanyi. Oh betapa indahnya Tuhan. Yesus. Amin. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara kita mau bergandengan tangan. Saya percaya satu hal, semua karena rencana Tuhan. Dan dari setiap tangan-tangan yang terulur ini, ada kasih yang Tuhan curahkan bagi kita untuk semakin memberkati komunitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang dari pengurus untuk memberikan pengumuman. Shalom. Pengumuman pertama, doa malam tanggal 9 Juli ditiadakan. Jadi Jumat nanti ini doa malam tidak ada, akan dilanjutkan tanggal 16 Juli, jadi minggu depannya. Jadi doa malam tanggal 9 Juli yang nanti ini, minggu ini nanti hari Jumat tidak ada, dilanjutkan tanggal 16 Juli berhubung sebagian besar tim akan melayani SHDR di Mariso. Seperti itu. Terus pengumuman kedua, bagi WL, singer, dan pemusik tolong ambil jadwal latihannya sama Korobi di belakang, wajib untuk pelayanan 3 bulan ke depan. Dan ada tambahan pengumuman dari tim peneguhan. Ya, silahkan Saudari Angga. Shalom. Diberkati enggak malam ini? Diberkati enggak malam ini? Kami dari tim peneguhan akan bukan jual baju, memohon kesediaan dan kerelaan dari teman-teman sekalian untuk dan awal kami dalam peneguhan. Seberapapun itu kami terima. Nanti tim akan membagikan kertas. Siapa yang mau menyumbang saat ini diperbolehkan. Siapa yang mau, yang enggak bawa uangnya, boleh tulis alamat dan nomor telepon, nanti akan dijemput sama tim dana peneguhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Baik, puji Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul untuk memulai dalam satu bulan ini. Kita refresh kembali. Kita refresh kembali satu bulan ini. Kita percaya bulan ini adalah bulan yang terberkati. Amin. Kita mengawali bulan ini dengan puji-pujian. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena kita percaya satu bulan ini Tuhan berkati kita. Dan bulan depan lagi kita akan kembali berkumpul lagi. Amin. Dan kita tidak hanya datang seorang diri, tapi kita membawa keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang yang kita kasihi. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini saya mengundang saudara Bapak Beni untuk boleh kesediaannya memimpin kita dalam doa penutup.